Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala kerana kita berkumpul lagi. InsyaAllah kali ini bagi sesi kedua berkenaan dengan kitab yang kita sambung, kitab baru itu berkenaan dengan Manhajut Talaqqi wal Istidlal, tata cara penerimaan ilmu dengan penilaian agama dalam Islam yang antara ahli sunnah dan pelaku bida'ah, yang mana kita kata buku ini sebenarnya bukan pertama kali dibacakan atau diajarkan. Mungkin kita dengar Dr. Fadlan Hafizahullah pernah ajarkan sebagainya, dan saya sendiri pun punya apa video pun banyak juga. Cuma kita kata ulangan-ulangan tidak pernah merugikan kita, insyaAllah. Jadi kita terutama dalam pembelajaran kita berkenaan masalah cara pemahaman dalil itu adalah di antara benda yang paling penting. Dan zaman sekarang banyak orang berdalil, ambil dalil tapi salah faham. Kita kata yang ini betul perlu diperbetulkan. Cuma sebelum kita masuk pada manhaj ahli sunnah wal jamaah dalam penerimaan ilmu dan penilaian, kena kita ada macam kita ambil itu pendahuluan yang masih tak habis lagi, itu tentang tajuk tanda-tanda pemikiran dan pengujahan jahiliah berbanding pemikiran dan pengujahan Islam. Jadi kita kata kalau seorang manusia tu dan diri dia ada sifat jahiliah berkenaan, maka dia akan susah untuk menerima kebenaran. Dia bukannya orang tu sesat, macam kita terang jahiliah tu, kita sebutkan itu bukan maksud orang tu kafir. Bahkan sahabat Nabi pernah kata ada jahiliah. Mungkin jahiliah tadi bukan era, bahkan dia adalah sifat dan perangai yang patut tak boleh ada. Yang kita kata tanda-tanda dengan jahiliah tu ada beberapa perkara, dan kita dah ambil tu sampai nombor 3, alhamdulillah. Kita ambil pertama itu mengabaikan panca indera. Maksudnya orang yang ada jahiliah ni dia ada alat-alat untuk belajar pendengaran, penglihatan dan akal, tapi tak digunakan untuk mengetahui atau mengenal. Maka dia akan terjerumus kepada jahiliah nombor 2 sebab tak nak belajar tadi, dia akan jadi jatuh kepada jahiliah kedua, iaitu bersandar pada khurafat dan dongeng. Dalam buku bersandar pada khurafat dan dongeng itu mula dia tak boleh nak jawapan tapi tak tengok pada sumber yang betul, maka automatik dia akan bersandar pada khurafat dan dongeng. Yang kita akan nampak lihat pada orang sebut tiga tanda, pergi kepada ahli sihir dan tukang telik, atau mengagungkan jin dan syaitan, dia anggap jin dan syaitan tu besar. Apa kita kata nak suruh jin tu rebus telur sebiji pun tak boleh kan, bagi ayam seekor suruh sembelih tak akan jadi, bagi pulut suruh tanak tak akan masak. Tapi kita takut dengan jin besar sangat, apa pun jin, ni syaitan lah ni buat, ni syaitan buat kan. Jadi last sekali itu jahiliahnya. Dan yang ketiga dia ada percaya dengan petanda-petanda malam. Dan sedang kita tahu bahawa qadar kita orang tentukan apa akan kita kena, kita kena kan. Macam dalam Quran Karim orang tanya kan, so kita umat Islam bersebut pun la yusibana illa ma kataballahu lana, tak akan katakan Muhammad tak akan menimpa kita kecuali kami kecuali apa Tuhan tentukan pada kami. Huwa maulana, dialah tuan kita, dialah tuan kami. Mana tak ada siapa yang boleh menentukan kita kena apa-apa kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mula percaya petanda tadi dan kita ingat kita boleh lari daripada qadar Allah Taala, ini jahiliah. Dan yang ketiga kita ambil itu adalah tak melepasi alam material, iaitu orang yang ada jahiliah tadi kalau dia tak pergi kepada site yang mengarut dongeng, dia akan pergi site pada kononnya terlampau fizikal. Yang kita kata benda tersebut akan membawa kepada orang tersebut tak boleh percaya kecuali nampak. Sedangkan dalam konsep iman, kita beriman Allah Taala dengan ghaib, bukan dengan nampak. Syurga neraka yang kita iman ghaib, bukan nampak. Hatta Rasul dapat wahyu dari Allah Taala pun ghaib, bukan nampak. Mana kita nampak malaikat turun bawa kat dia. Para sahabat melihat tanda-tanda Nabi dapat wahyu kan, dengan apa, dengan demam panas dan sebagainya, apa rasa berat tertanggung, tapi dia orang tak nampak malaikat turun. Yang malaikat menzahirkan diri depan mereka, dia nampaklah, dia orang tak tahu tu malaikat pula. Adapun yang lain dia tak nampak. So jadi ghaib. So kitab tu ghaib. Nabi dapat wahyu tu ghaib. So jadi kalau orang tu nak beriman apa, dan nakkan iman dia tanpa ghaib, masalah. Sebab tu perbuatan menaikkan kepada perkara fizikal saja ada benda yang salah. Bahkan Allah Taala telah tunjuk kepada kita dalam Quran Karim kisah makhluk-makhluk yang minta, yang ada dapat tanda iman tu atau kepercayaan tadi dengan ainul yakin, hakul yakin, tapi tidak apa, memberi kesan apa-apa. Contoh dengan jin iblis, nampak syurga neraka, nampak malaikat, dan berbual dengan Allah Ta'ala direct, tapi dia boleh kufur juga dengan perintah Allah Ta'ala. Bani Israel, dia kena manusia lihat apa macam-macam benda, pembelahan lautan, macam-macam benda, orang turunkan mana wasalwa dan sebagainya. Masih lagi mereka bila Musa ajak suruh, patuh mereka melawan. Sebab tu kenapa ilmu yakin dah memadai, tak perlu kepada ainul yakin, hakul yakin. Sebab tu tak payah cari nampak benda tu fizikal, sebab kita ada lihat lepas mati nanti. So di sini Allah Ta'ala beri kepada kita ilmu yakin dan memadai. Okay, itu basic yang kita ambil lah, alhamdulillah. Yang kita kata benda tersebut, kalau orang tu nak fizikal sangat, dia masalah. Baik, hari ini kita masuk keempat . Yang keempat, di antara tanda-tanda pemikiran dan penghujahan jahiliah adalah mereka menolak bukti-bukti yang nyata dengan sebab taklid buta. Mereka menolak bukti-bukti yang nyata dengan sebab taklid buta. Taklid yang tercela berlaku dalam mengikuti hanya semata-mata menerima apa yang diikuti, walau apa keadaannya dari kesahihan atau kefasadan. Mana betul ke salah tak kisah, jadi ia ikutan pada seseorang. Okey. Dan dia berlaku pada setiap yang diagungkan di sisi orang mentaklid. Siapa-siapa agungkan sesuatu pada siapa, maka dia akan ada pada orang tersebut, dia lihat orang ni je betul. Ini masalah. Dalam anda belajar dan beza yang kita nak fahamkan, kepada Nabi dipanggil ittiba'. Ikutan kepada Nabi, Nabi cakap apa sekalipun kita percaya, itu ittiba'. Ikutan, dipanggil ittiba', ikut sungguh-sungguh. Kalau taklid ni dipanggil lebih tepat panggil tiru. So tiru, macam apa, monyet tiru orang punya perbuatan. Orang angkat tangan, dia angkat tangan. Orang letak tangan, letak tangan. Ini taklid dipanggil. Taklid. Taklid itu adalah meniru. Yang taklid ni tercela sebab dia tidak ada dalil, tak ada bukti. Bahkan bila ikutan kepada siapa saja tanpa sebarang bukti dan dalil, dipanggil taklid. Seorang tu kata muqallid mazhab Syafi'i. Dia tak tahu dalil. Dia tak tahu dalil mazhab Syafi'i, tapi dia taklid je lah. Ustaz kata boleh, taklid. Hatta zaman kita sekarang ni macam kadang-kadang, memang betul orang tu baik. Walaupun dia baik, bukan bermaksud dia maksum. Kalau Nabi SAW tak ada masalah. Semua Nabi buat dan tunjukkan adalah syariat. Maka anda mengikuti Nabi SAW dengan tanpa dakwa-dakwi, tanpa soal jawab, itu beritibak dipanggil. Adapun kepada manusia yang lain daripada Nabi SAW, maka ini masalah. Ini panggil taklid. Yeah. Bahkan dekat sini, ditunjukkan contoh. Contoh dia bila Al-Quran Azim turun kepada Nabi SAW, Nabi kita Muhammad SAW, mereka, itu orang musyrikin telah menentang bagi dengan kata-kata mereka. Surah Zukhruf ayat 31. Waqalu, dan mereka berkata, laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Dan mereka berkata, kalaulah Quran ini turun kepada seorang lelaki daripada dua kampung. Hebat. Hebat. Okey, ini musyrikin cakap macam ni sebab macam okey. Punca dia orang cakap itu sebab dia orang walaupun tak suka dengan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa wahyu, Quran mereka lihat takjub. Mereka pelik dengan Al-Quran. Bahkan pembesar-pembesar Quraisy dahulu tengah-tengah malam curi-curi dengar Nabi baca Quran. Diorang nak dengar Quran, tapi nyorok-nyorok, malu, takut nanti kaum dia cakap apa hal ni. So tengah-tengah malam dia datang dengar Quran. Semua Abu Jahal kan, Al-Walid bin Mughirah, Al-As bin Wa'il, semua sekali kepala-kepala penentang Nabi datang tengah malam curi-curi dengar Quran. Pasal bagi diorang Al-Quran Karim ni sangat hebat. Tapi yang menjadi masalah mereka adalah yang dapat Quran tu bukan orang mereka suka. Sebab mereka di sisi mereka, contoh di Mekah, diorang dah meletakkan seorang lelaki yang hebat, iaitu Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah, yang dia ni ada anak lelaki 10 orang, harta banyak dan sebagainya. So orang admire dia sangat-sangat. Semua orang nampak dia lah contoh terbaik orang yang mulia. So di Taif, dia kata, dan mereka berkata, kalaulah Quran ini turun pada seorang lelaki dari dua kampung. Kampung pertama dimasukkan adalah Mekah, kampung kedua adalah Taif. Lelaki yang daripada Mekah tu Al-Walid bin Mughirah, lelaki daripada Taif tu adalah Uqbah bin Mas'ud. Ini tak terkenal sangat, tapi di sini mereka, orang Taif, pandang lelaki ni hebat. So diorang kata kalau Quran ni turun pada seorang lelaki dari dua kampung, hebat. So diorang bukan masalah Quran tu, diorang tak setuju, tapi diorang tak puas hati kenapa Nabi yang dapat, bukan orang yang diorang admire, diorang sanjung dan diorang puja dapat Quran. Kalau Quran dapat pada lelaki ni atau lelaki ni, hebat. Atau tak nak jawab lah, ahum yaksimuna rahmat rabbik, adakah mereka mengagihkan rahmat Tuhanmu. Pasal ini masalah wahyu turun pada siapa ni, rahmat Allah Ta'ala. Dan siapa yang agihkan kalau bukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Mereka ke agih-agihkan orang soal balik? Masa jadi kat sini kita kata yang berlaku pada mereka adalah mereka nakkan kalau boleh Quran. Pasal taklid. Dia bukan masalah benar ke salah. Benar sekalipun Quran, sedap sekalipun Quran, benar apa di sisi mereka, hebat pun, tapi kerana dapat bukan pada orang mereka ikut orang mereka taklid, mereka tak rasa besar. Maka benda ini kalau tuan-tuan perhatikan dalam konsep kumpulan-kumpulan yang tersesat dalam Islam, banyak macam ni. Contoh macam nak belajar dengan guru dia saja punya buku atau kumpulan guru dia. Kalau kita ahli sunnah wal jamaah, kita ikut semua mazhab Hambali ke dia, Maliki ke dia, Syafi'i ke dia, kita ambil buku dia, kita belajar. Macam orang Hambali, dengan mazhab Hambali kan, dia baca Imam Syafi'i, Imam Nawawi punya kitab himpunan apa Amatan Arba'in atau Riyadhus Salihin. Bahkan yang syarah di antaranya apa Ibn Rajab Al-Hambali, dia syarah Matan Arba'in Imam Nawawi, dia tak ada masalah. Al-Iraqi sekarang kita Alfiyah, lepas tu sini dilap syarah. Dalam perbezaan mazhab berlainan, dia tak ada masalah. Dia tak nampak benda itu sebagai halangan. Tapi kalau tuan-tuan ikut contoh kumpulan-kumpulan tentu, yang apa tarikat Ba'alawi ke, semua buku dia macam Jurmiyah, kena syarah daripada Habib ini. Kalau sekian Maulana ini, kalau kena tablik Maulana ini, kalau bukan Maulana punya, tak sedap. Ini kegagalan bila manusia itu sibuk nak cari orang kumpulan dia saja. Sedangkan kita tahu bahawa ilmu Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berikan kepada siapa, saya tak kira daripada negeri mana dia datang. Tentang penjagaan hadis, Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang daripada apa? Daripada bukan Arab. Kan Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah, Abu Daud, bukan Arab. Dapat ulama tak hilang pun ke rasa hilang atau hina bila terpaksa mengikut mereka dalam masalah penentuan rijal hadis. Mana yang betul, mana yang salah? No, tak ada masalah. Tak ada macam awak bukan mazhab Syafi'i kan? Tak ada. Ini konsep. Tapi kalau orang tu semua nak kumpulan dia, ada masalah. Ini dipanggil masalah, maksudnya kebenaran itu bukan berdasar kepada kebenaran. Tapi kebenaran itu berdasar kepada orang. Siapa yang bawa, itu kita tengok. Ini masalah. Kemudian dia kata, kesombongan mereka telah menghalang mereka daripada beriman kepada Nabi SAW. Dan mengisyaratkan kepada baginda, kepada baginda agar menghalau golongan yang fakir dan lemah. Okey? Diorang harap kalau boleh, kalau Nabi nak diorang ikut juga orang musyrikin, minta Nabi halau golongan yang fakir dan lemah agar diagungkan golongan pembesar dalam kebongkakan dan kebengisan mereka. Lepas tu firmankan surah Al-Kahfi 28, Allah Ta'ala katakan, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yurinu wajhah. Hai Muhammad, sabarkanlah diri engkau bersama orang-orang yang menyeru Tuhan mereka pada awal pagi dan awal malam, yang inginkan wajah Allah Ta'ala. Wala ta'du aynaka anhum, yang kau melepasi dan melampaui mata engkau daripada mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, kerana inginkan perhiasan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina, yang kau ikuti, yang kau taati orang-orang kami yang lalaikan hatinya daripada mengati kami. Wattaba'a hawah, dan diikut hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, dan adalah tingkah lakunya, perbuatannya adalah semuanya melampaui kebenaran. Jadi kita kata ini asas, asas. Bila kita kata itu contoh yang kita dapat lihat bagaimana taklid tadi menjadikan orang-orang musyrikin Mekah tidak mahu beriman kepada Nabi SAW. Again, walaupun dah nampak kebenaran Quran ni bukan daripada kata-kata manusia. Hatta Al-Walid bin Mughirah, dia pernah puji Al-Quran. Puji Al-Quran. Dia kata ini bukan sihir, ini bukan sekian, bukan sekian, bukan sekian. Sebab Muhammad bukan seorang yang tahu bersyair. Allah sebut dalam apa, dalam surah Yasin, Allah nyatakan wama allamnahu syi'ra wama yambaghilah, dan kami tak pernah ajarkan Muhammad ni Quran tu sebagai syair, dan tak harus dia Muhammad ni bersyair, tak harus dia bersyair. Nabi tak pernah bersyair. Itu benda fakta. Memang syair tidak pernah. Mungkin kata-kata Nabi tu menyamai macam syair, orang ingat syair tapi bukan syair. Contoh macam Nabi ketika masuk Mekah, Nabi kata Allah apa, Nabi kata ana nabiyun lakadib, ana nabiyun la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib, aku nabi bukan tipu, aku anak Abdul Muttalib. Bunyi macam syair, dia bukan syair. Macam tu juga Nabi ketika mana pembinaan Masjid Nabawi, Nabi kata Allahumma la insha illa insyul akhirah faghfir lil ansar wal muhajirah, kan bunyi macam rentak kan, tapi bukan syair. Wama allamnahu syi'ra wama yambaghilah, tak harus dia Muhammad ni bersyair. So dengan sebab itu memang diorang pelik bila Nabi bacakan Al-Quran yang bunyi macam syair tapi lagi indah banding syair. So diorang sangat-sangat hormat kepada Al-Quran. Sampaikan last kali bila Al-Walid Mughirah puji Al-Quran, Abu Jahal datang jumpa dia, tawarkan kepada, jumpa dia dan kata kepada dia, ya am, hai pakcik, dia kata, ni kaum kau, Quraisy dah kumpulkan harta nak bagi pada kau. Al-Walid bin Mughirah dengan penuh sombong kata apa? Eh, Quraisy tak tahu ke aku orang paling kaya? Nak bagi aku harta buat apa? Lepas tu Abu Jahal kata, mereka dengar engkau kata pada tentang Quran sesuatu kata-kata yang mereka tak redha engkau cakap benda tu. Sebab dia kata bukan syair. Lepas tu dia kata apa? Quraisy tak tahu ke aku ni orang paling tahu syair. Syair panjang, syair pendek, syair macam-macam ni, syair manusia, syair jin pun aku tahu. Apa Muhammad kata bukan syair, dia kata. Lepas tu Abu Jahal push lagi, dia kata diorang tak redha unless kau cakap. Kau kena cakap juga. Ni tu dia kata innahu fakkar wa qaddar fakutila kaifa qaddar. Dia fikir dan dianggarkan. Kemudian celakalah dia apa dia fikir dia anggarkan. Thumma qutila kaifa qaddar, kemudian celakalah dia lagi atas apa dia fikir dia anggarkan. Thumma nazar, kemudian dia mikir lagi. Thumma abasa, dia berkerut muka wa basa. Dan sekali dia wa qala in hadza illa sihirun yu'sar. Tiada ini kecuali sihir yang dipelajari. Nah, syair tak boleh kan? Dia kata sihir, Quran ini sihir. Tapi orang ramai ikutlah follow dia. Ini masalah dia. Taklid ni adalah benda bahaya. Okey. Tapi taklid ni sebenarnya yang cela ni, tercela. Al-Quran Azim mensyaratkan kepada tiga bentuk taklid yang tercela. Itu pertama A. Mengagungkan mentaati bapa-bapa dan datuk moyang, atuk nenek, bapa moyang, atuk moyang kita buat, kita agungkan. Itu masalah dia kata. Mentaati mereka pada benda baik tak salah. Tapi mentaati mereka salah, benda mereka salah dengan berkata walaupun kita baca lah, macam sekarang lah masyarakat Islam kita ni, bila kita kata benda ni Nabi tak buat, ya tapi atuk saya buat, ha, macam ni kan, macam kes apa, kes yang apa, solat tarawih 23 rakaat 7 minit tu kan, ha, kami telah 300 tahun melakukan ini, Nabi lagi tua, Nabi 500 tahun dulu kan, Islam bukan 300 tahun baru. Diingatkan bahawa perbuatan dia melakukan perkara berkenaan dapat kebenaran sebab turun-temurun dah buat. Takkan nak tukar. Okey, dia kat sini, orang musyrikin dahulu menolak dakwah Nabi SAW dengan sebab ikutan mereka kepada bapa-bapa mereka dan berpaling mereka daripada kebenaran. Allah nyatakan dalam surah Zukhruf ayat 22-23, Allah nyatakan bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin. Bahkan mereka berkata kami dapati bapa-bapa kami di atas satu ikutan. Wa inna ala atharihim muhtadun. Dan kami di atas jejak mereka kami akan mendapat petunjuk. Wa kadzalika, dan demikianlah Allah Taala kata, ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin. Tidak kami utuskan sebelum dari engkau. Tidak kami utuskan sebelum dari engkau pada sebuah kampung, dalam sebuah kampung sebarang pemberi peringatan melainkan illa qala mutrafuha. Mereka akan berkata orang-orang yang dimewahkan dalam kampung-kampung berkenaan. Dia biasa miskin diam. Dia yang berkedudukan ni ke masalah. Inna wajadna aba'ana ala ummatin. Kami dapati atuk nenek kami di atas satu ikutan. Wa inna ala atharihim muqtadun. Kami atas jejak mereka akan mengikuti. Sama je lah. So ini yang kita kata konsep yang berlaku. Orang tu tak nak tukar kerana apa? Kerana atuk nenek dia macam tu. Saya pernah ada satu tempat saya mengajar dekat apa, dekat Meru. Dia bagus tempat ni. Apa jadi tu membuat saya ada peluang cakap pada orang. Ya, kalau tidak ustaz cakap je, dia kata ustaz dia datang benda atuk nenek tak ajar. Entah macam mana, saya datang masjid tu buat kali lah. Pernah saya datang, kiblat dia macam ni. Macam ni ya. Sekali lagi saya datang, saya dulu kiblat dia macam ni. Serong. Maksud dia, saya letak garisan tip line tip sebelum tukar kapet, letak line sepanjang-panjang masjid tu sampai ke belakang kena buat. Sebab kiblat daripada sini dia lari ke sini. Daripada sini lari ke sini. Jauh, bukan sikit. Jadi saya bila jadi macam tu, kita ada peluang lah ni. Sebab atuk nenek dia orang dulu semua ngadap ke sini. Bila check balik, we kiblat kat sini. Diorang terpaksa tukar. Tak kena tukar lah. Takkan nak kata tapi atuk nenek kita dah lama ngadap ke sini. Saya kata alhamdulillah lah, tuan-tuan hari ni dapat satu pengajaran. Mana bukan semua atuk nenek kita buat betul. Kan kata gitu kan. Bukan kalau diorang berkeras juga kan. Cuma zaman sekarang ni lah, Allah Alam, siapa yang letak dulu. Dia cerita macam ni, saya sembang semalam dengan seorang abang tu. Dia memang apa, kerja kontraktor. Dia kata kadang-kadang kes silap kiblat ni sebab kumpulan yang mula datang pakai kompas biasa. Kompas biasa yang dia pakai magnetik tu, dia tak betul-betul lurus ke utara. Dia kompas tu disengit sikit. Magnet dia lari ke arah, condong sikit. Dan bahkan kadang-kadang kalau dalam bangunan ni ada elektrik ke apa sekian, dia ganggu. Tu problem dia. Yang betul orang nak tengok, kena tengok matahari sebenarnya. Sebab tu kalau dia kata betul tengok, tengok matahari punya kedudukan. Sebab dia takkan ada interference dengan gangguan. Pasal jarum tu akan berkali-alih. So, jadi tu jadi kes. Macam dekat Bukit Jelutong, saya tengok bawah ni, dekat Petronas, dekat Jelutong sini, Bukit Jelutong Kuala Lumpur, ni Selangor. Orang kata Bukit Jelutong sini, cari ini Bukit Jelutong dekat Selangor, Shah Alam, U8. Asal dia punya kiblat macam ni lah, okay. Lepas tu kan yang baru punya, lepas tu ada garisan baru dan jais tanda tangan tarikh 25/7/2019 baru betulkan. Sebenarnya kan tile yang dibuat oleh pihak surau, pihak-pihak Petronas, macam ni. Macam ni. Yang JAKIM, yang JAIS punya dah macam ni. Dia kadang-kadang boleh jadi, tak pelik. So manusia, kita berdasar kepada pandangan mata kita. Even kalau kita kira pun angle kedudukan matahari pun kita boleh silap juga. Pasal mata manusia. So kita boleh buat benda berkenaan untuk jadikan, takkan dia silap. Dia doktor, dia profesor, takkan dia tak tahu. Ni ayat salah ni. Dia ada PhD. Kan? Dia ada ini, ada itu. Dia ada master, dia ada sekian. Dia belajar kat Yaman lama, dia belajar dekat Madinah lama. Itu bukan sekali-kali jadi alasan. Sebab tajuk asal dia macam atuk nenek tadi. Ini atuk nenek. Saya kata kalau anda kata orang tu boleh faham, atuk nenek dia bukan maksum. Then dia boleh go on. Sebab dalil akan datang, bukti akan datang berdirinya kalau dia tak boleh hilang taklid masalah. Dia akan berterusan kata, takkanlah diorang tak tahu. Saya pernah kena sekali apa, dekat Yaman tu. Jadi kes. Saya sebutlah benda ni. Waktu tu, kita balik kelas, belajar Sahih Muslim. Masuk kelas, hari sekian. Malam ke selang seminggunya tu, masuk dekat rumah persatuan. Dia minta saya bagi tazkirah. Saya bagi tazkirah lah. Saya bacakan hadis yang saya belajar. Itu hadis Nabi kata, 3 dinar. Dinar kamu beri anak ni, kamu berikan untuk jihad fisabilillah. Dinar kamu beri untuk kenderaan jihad fisabilillah. Dinar kamu beri anak bini kamu makan. Dinar paling afdal lah dinar bini kamu beri anak bini kamu makan. Rupanya abang tu dia dengar, dia tak puas hati. Dia diam tu, tapi dia tak puas hati, tak nak tanya depan-depan. Satu hari rumah persatuan pelajar tak ada orang, dia jumpa saya. Orang bayuan kan, tak ada orang, jumpa saya. Dia kata, ustaz, kenapa? Dia kata, hari tu ustaz ada baca hadis. Lama dah, berbulan-bulan dah. Saya kata, hadis mana? Lah, hadis yang 3 dinar tu. Ya, saya kata, itu je ke hadis yang ada. Sebab dia dah buat kerja ni. Tinggalkan anak bini untuk dapatkan karamah dan hikmah. Hikmah dan karamah. So, jadi bila dah tinggal anak bini, bila hadis Nabi kata, dinar dia infak ke anak bini, itu lagi besar daripada jihad fisabilillah, di sisi Allah SWT, dia pening kepala. Dia rasa macam dia buat benda tu macam useless lah. Memang sebenarnya manusia ni boleh mencapai kedudukan di sisi Allah Ta'ala dengan apa saja kerjaya dia. Tak perlu dia jadi ustaz untuk mencapai kedudukan. Tak perlu dia jadi seorang apa, seorang kedudukan yang tinggi. Tak, tak payah. Dia takwa. Kalau dia ada takwa, dia orang paling mulia. Dia beriman, bertakwa, dia orang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Tak ada siapa lebih tinggi banding dia di sisi Allah Ta'ala. Di sisi manusia orang tak nampak lah. Tapi dia tak puas hati. Dia kata, takkan itu je hadis yang ada. Saya kata, abang ada hadis lain tak? Abang ada hadis lain? Tandalah. Tapi yelah, takkan itu je hadis yang ada. Abang ada hadis lain tak? Saya kata, kalau abang ada hadis lain, kongsi dengan saya nak dengar. Lama dia diam. Dan sekali dia kata apa? Takkanlah Maulana kami tak tahu. Takkan Maulana kami tak tahu. Ni? Saya kata, ini masalah abang. Ni macam ni lah. Takkanlah abah kita tak tahu. Takkan atuk ni kita tak tahu. Ini ayat yang tak boleh keluar. So the first point ni adalah, orang yang ada taklid buta ni tak boleh buat apa. Dia taklid atuk nenek Contoh lain Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Baqarah 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Dan bila dikata kepada mereka, ikutilah apa itu dikatakan oleh Allah. Qalu, mereka berkata, bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Bahkan mereka berkata, bahkan kami akan ikuti apa dibiasakan kepada ke atas kami oleh bapa-bapa kami. Apa kami dah terbiasa itu kami akan ikut. Allah tak kata awalau kana abahum, adakah mereka akan ikut juga sekalipun bapa-bapa mereka la yaqinuna syai'an wala yahtadun, tak tahu apa-apa dan tak pernah dapat hidayah. Kita kena ikut juga. So itu basic yang kita kena fahamlah. Tapi ialah atuk nenek kita sayang, kita ampun kepada Allah untuk mereka. Tapi bukannya kita ikuti kesalahan mereka. Ini kesilapan yang berlaku, takkan kita ikut. Nah, itu tajuk asal. Sebab tu jangan jadikan hujah, takkanlah atuk ni. Sebab tu dia paling jahat, dia kata, habis tu bapak ni saya masuk neraka lah. Sedangkan orang tu mungkin buat secara tak tahu. Awak dah tahu dalil, tukarlah perangai. orang yang atuk nenek kita dulu buat, mungkin dia tak tahu, dia ingatkan itulah cara betul. Contoh macam orang bertawassul dengan kubur. Saya perhatikan rupanya dekat Pulau Pinang ni ada lagi rupanya. Saya ingat sekali saya makan apa, roti canai dengan sambal ke apa dekat satu tempat. Saya tengok jalan mana, tepi kedai roti canai tu ada kubur. Kan? Ha, saya macam kan? Waktu pergi kan JC saya, kami jalan-jalan lah, jalan-jalan dengan pekan kan. Lepas tu saya macam, apa benda ni kan? Pandang, tengok ada orang, ada macam kedai, rumah kedai. Sebelah tu, gerai yang roti canai tu. Kini kedai ni ada kubur ke? Nampak macam kubur ke? Rupanya ada, ada lagi. Satu masa dulu, atuk nenek kita memang buat. Kan, anak nak periksa bos saya ni. Dia tak nak pergi exam, bapak dia pergi bawa ke mana? Makam Habib Noh, dekat Singapura. Ha, doa sini, bapak dah cakap. Dia pun kata, buat apa doa? Doa je lah. Doa kat makam. Ini benda-benda atuk nenek kita buat. Mungkin dia ingat tak apa. So kita still dalam diri kita, kita minta ampun Allah Ta'ala untuk kepada mereka. Kita yang dah tahu, tinggalkanlah. Kenapa nak buat lagi? Kan? Apa upacara-upacara keraian dan sebagainya kita buat, yang kena-kenalah, kena-kena dibuat dalam pasal perkahwinan ke apa sebagainya, yang benda berkenaan bertentangan Islam, kenapa nak buat lagi? Udahlah. Kan? Macam apa-apa? Upacara apa? Batal air semayang. Batal air semayang betul dengan kentut. Ini ijma'. Sentuh lelaki perempuan tak ijma' tau. Kalau kata okey, upacara batal air semayang, kena buat ke? Ha, buatlah. Kan? Pergi kat misteri, pakaikan sarung cincin, cium dahi. Ha, batal air semayang. Ikut empat mazhab, mazhab Syafi'i je kata batal. Itu pun disyaratkan kalau kita Bujairimi Al-Khatib syarah kepada mata Nabi Syuja', mazhab Syafi'i, disyaratkan nombor empat mesti ada syahwat baru batal. Tak ada syahwat tak batal. Macam mana ni? So kalau betul lain kali orang buat upacara batal ismayang, pengantin tu kena kentut. Ha, baru ijma' tu kan, upacara batal ismayang. Yang lain tak ijma', yang lain tak sepakat. Benda khilaf mesti nak buat. Saya tak batal dia kentut. Tak batal sentuh lelaki perempuan, masalah dia. Okey, itu pertama yang bentuk apa, ikut atuk nenek. B, kedua, mentaklid orang berilmu dan beribadat. Nah, ini masalah. Kalau kita lihat, memanglah kita dalam agama ni, orang kata apa? Kena ikut ulama. Banyak orang jadikan tajuk. Bila kadang-kadang kita kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang kata, tapi ustaz, kawan saya, ustaz saya atau ulama dulu kata, ulama-ulama kitab kuning kata, ulama-ulama sekian kata. Ini masalah, jaga sikit. Sebab kalau mereka cakap betul, memandu kita kepada Nabi SAW seperti Nabi sabdakan, ya. Tapi kalau mereka bercakap opposite kepada Nabi SAW, macam mana kita nak ikut dia? Okay, di mana sekarang ni masalah dia? Sebab ada saya dengar dulu, orang kata kalau kita sibuk nak ikut Quran Sunnah, Quran Sunnah ni, kita macam minum air dari teko. Tahu teko? Teko? Cerek ke cerek? Ha, okay. Gogok gitu. Dia kata, ini belajar Quran Sunnah. Dia kata, kita kena ada cawan. Kata, cawan tu ulama'. Maksud dia, teko, cawan, oh kita betul. Ha, ini adab dia kata. Saya kata salah analogi tu. Yang sebenarnya, yang kita sibuk sekarang sebalik pada Quran Sunnah, sebab kita macam duduk dekat hujung Sungai Kelang. Tahu Sungai Kelang? Sungai Kelang, Selangor tu, hujung sekali, tak ada siapa nak minum air tu. Macam baru ni pun botol nampak macam-macam tu kan. Itu belah-belah apa, belah sekolah Selangor sebagainya. Bayang Kelang, orang kata macam-macam benda ada. Lampin budak ada, bangkai anjing ada. Awak dah sanggup minum? Awak perlukan air. Tapi kan tak boleh minum kat situ, pasal semua nak campurkan macam-macam. Daripada ulu tadi sampai ke situ, macam-macam orang masukkan. So awak nak tulen air tidak boleh ni? Pergi atas lah. Pergilah ulu. Kawasan asal air tersebut, barulah anda tak ada campuran yang bukan-bukan. Itu cara betul kita faham bila kita ajak Quran Sunnah ni, itu asas dia. Tapi dalam kes pemahaman nanti kita memang tak nafikan. Untuk faham dalil tadi, tengok sahabat faham macam mana. Bukan kita faham ikut kamus bahasa Arab. Soalan aku lihat benda sebutkan ni, kadang-kadang kita kata mentaklid orang-orang apa alim dan juga ahli ibadat. Allah Ta'ala firmankan Al-Quran surah At-Taubah 31. Allah Ta'ala nyatakan, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn maryam. Mereka ambil pendeta-pendeta mereka. Pendeta bagi orang rabai habr itu bagi orang Yahudi. Waruhban dan rahib-rahib ini bagi Kristian. Arbaban tuhan-tuhan min dunillah selain daripada Allah Ta'ala. Wal Masih ibn Maryam, Masih Maryam pun ambil sebagai Tuhan-Tuhan. Okey. Di perbuatan mereka ni ambil sebagai Tuhan ni, okey. Okay, kita lihat logik akal dia. Kalau kita tak ikut orang macam dalam bangsa Yahudi tadi, yang paling alim kitab dipanggil Habr. Plural dia Ahbar. Dan orang paling alim kitab pada Nasrani, Rahib, Ruhban. Tapi bila Allah Ta'ala kata, mereka, itu Yahudi Nasrani, mengambil pendeta mereka, Rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Ta'ala. Dan Masih Maryam pun mereka ambil sebagai Tuhan. Okey. Di sini dengan jelas bahawa orang-orang apa ahli agama, penganut semua agama tadi, tidak boleh mengikuti kepada orang alim atau ahli ibadat dengan buta tuli. Sebab kalau kita fahamkan dalam agama Yahudi tadi, orang paling alim kitab adalah rahib. Dalam Nasrani paling banyak beramal apa pendeta. Ini apa hab. Dalam orang Nasrani paling banyak beramal adalah rahib. Tapi masih Allah Ta'ala cela. Sebab apa? Sebab sebenarnya ajaran yang dibawa oleh pendeta rahib tadi tak boleh bertentangan dengan apa turun dalam kitab. Yang berlaku sekarang ni macam itulah. Macam apa ini buat sekarang, contohnya Christianity. Dalam sambut apa Christmas. Contohnya kan. Tak ada dalam Bible. Christmas tak ada dalam Bible lah. Penghapusan dosa tak ada dalam Bible. Pope punya jawatan. Jawatan Pope tu tak ada dalam Bible. Semua dong buat tu tak ada dalam Bible. Jadi ajar dalam Bible untuk benda berkenaan. Kalau betul nak cerita kan, mana tunjuk. Yang konsep dia dibuat. Kalau orang Hindu pun contoh juga. Tak ada dalam kitab mereka ajar benda berkenaan. So konsep ni yang kita nak fahamkan, bahawa pendeta dan rahib ni atau ahli agama ni kadang-kadang boleh merosakkan masyarakat dengan cara mereka membawa agama tadi ikut acuan masing-masing. Dan bagi orang awam sebenarnya diorang tak dihujahkan dengan amalan orang. Maksud dia, kalau ustaz buat, mufti buat, kadi buat, kan, orang alim buat, anda bukan boleh jadikan mereka sebagai hujah untuk buat. Sebab anda kena tengok adakah mereka buat bertepatan dengan kehendak Allah dan Rasul. Bukannya diorang buat dia terus jadi dalil. Itu bukan dalil. Baru ni tak siapa dah saya sembang dia apa entah. Dia kata ustaz, benda ustaz cakap ni, Imam Ahmad cakap macam ni. Imam Ahmad cakap macam ni. Saya kata Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Nombor 5 bukan Imam Ahmad. Kalau awak letak Imam Ahmad nombor 5, awak masalah. Saya kata, sebab dia dah mula langgar prinsip asal dalam pemahaman dalil. Sebab kita berpegang hujah ikut turutan tadi. Bukan kita letak nombor 5 ni ustaz ke. Ataupun contoh macam saya ingat dulu sekali kat Yaman dulu. Ada orang kata dia simpan janggut. Isteri dia tak suka dia simpan janggut. Jadi bila saya masuk satu kelas, kita bincang tajuk ni, lepas tu dia ketawa, tengok. Cakap yang tu. Lepas tu kan, bini dia kata apa? Tapi ustaz, Imam Masjid Negara tak ada janggut. Cakap yang tu. Saya pun kata, Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, nombor 5 bukannya Imam Masjid Negara. Bukan saya, bukan tuan guru sekian. Ini basic. Sebab awak tak boleh melarikan ajaran agama tadi kerana orang alim buat. Ahli ibadat yang banyak ibadat atau orang yang berilmu, walaupun dia berilmu, walaupun dia ahli ibadat yang banyak ibadat, macam contoh pada bangsa Yahudi tadi dan Nasrani, memang dalam Yahudi orang paling mengetahui kitab dia panggil Habr. Ahbar paling tahu kitab. Sebab tu Ibnu Abbas digelar Habrul Ummah, pendeta umat ini. Tapi itu bukan alasan untuk kita ikut dia sepenuhnya. Pasal tadi pendeta tadi, walaupun dia cakap, tapi kalau sekiranya bukan benar, tak benarlah. Bukan sebab kerana hanya dia pendeta maka dia boleh cakap apa saja atau jawatan sebagainya. Ini kena faham, eh, mufti ke dan sebagainya, dia boleh bercakap, tapi benda tu masih lagi ukuran kita masih tetap tengok dia cakap tadi bertepatan Quran Sunnah ke tidak. Yang zaman sekarang ni kan kecoh, bukan tajuk apa, zikir menari rotik tegak, eh. Yang kita kata benda ni dalam kitab mana, apa manusia lelaki kita ni akan belajar mana salah faham orang berkenaan masalah dalil. Mana dalil tadi, contoh macam dia kata kisah Ali apa Jaafar bin Abi Talib. Nabi kata, engkau daripada aku, aku daripada engkau. Engkau rupa aku, aku rupa engkau. Nabi kata itu, dia gembira sangat sampai terlompat-lompat. Terlompat-lompat dia tadi bukan dalil bahawa awak zikir lompat-lompat. Aci. Hadis ni, kisah ni lain. Itu pun tak sahih. Kalau sahih sekalipun, bukan itu pakai dia. Ya, orang Habsyah. Apa, dalam masjid. Yang lompat-lompat. Bukan menari. Dengan lembing dan perisai. Imam Nawawi syarahkan hadis tu. Diorang kata Yazfinun. Mereka melompat-lompat macam menari. Tapi bukan menari. Sebab mereka pegang lembing dan perisai dalam masjid. lompat terkam, lompat terkam, nampak macam menari. Dan bagi Ibn Hajar Asqalani sebut ini adalah antara dalil bahawa boleh untuk seorang mereka apa digalakkan untuk latihan perkara-perkara yang menguatkan untuk jihad. Bukannya benda untuk tarian zapin dan sebagainya, happy-happy apa ni? Orang jantan mana nari? Kan untuk orang Islam bergendang dan menyanyi ni bukan kerja orang lelaki. Perempuan. Terutama hari keraian, perkahwinan, perempuan bergendang, lelaki tak bergendang lah. Lelaki buat benda yang manly, rupa jantan. Nyanyi bukan rupa jantan tau, perempuan. Zaman dulu penyanyi-penyanyi ni daripada perempuan bukan lelaki. Wanita yang jual, dijual-jual hamba tadi untuk nyanyi perempuan. Lelaki buat apa? Ha, pelik tu. Tahu zaman sekarang. Itu ha, perbuatan nyanyi perempuan tu tak, bukan lelaki. Ya pasal dia nak debutkan suara dia kan. Okay. Jadi pengambilan mereka tuhan-tuhan selain Allah Taala hanyalah dengan ketaatan mereka dalam mengharamkan, menghalalkan dan mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Ini pernah ada jawapan dari Nabi kepada Nabi SAW ketika Adi bin Hatim datang jumpa Nabi SAW. Dia datang dalam keadaan salib kat dada dia. Dia jumpa Nabi sebelum masuk Islam. Dia kata, "Hey Muhammad, engkau kata kami orang Yahudi, Nasrani, Yahudi kami, orang Yahudi dan kami Nasrani ambil pendeta dan rahib kami sebagai Tuhan. Tak pernah kami sujud kat kaki mereka lah." Dia cakap itu. Nabi kata, "Bukankah kalau mereka, yang ini pendeta dan rahib tadi, halalkan benda telah haramkan kalian ikut? Mereka itu Yahudi Nasrani ikut." Dia angguk. "Bukankah kalau mereka haramkan benda telah halalkan, mereka ikut? Halalkan yang haram, haramkan yang halal." Dia angguk. Nabi kata, "Itulah ibadat mereka kepada pendeta dan rahib tadi. Sebab hak pensyariatan, penghalalan pengharaman milik Allah, bukan milik semua orang. Dan hak pendeta dan rahib, benda haram itu haram, walaupun pusing mana pun, siapa kata halal tetap haram. Arak tu pusing mana pun tetap haram, walaupun ustaz mana kata halal." Dia kata, "Yang kalau yang haram ni sebenarnya yang kotai cuma arak anggur, arak tamar. Arak barli, beras dan sebagainya tak kotai." Ha, tu gila panggil. Ini konsep yang dia jaga sikit sebab banyak orang salah faham. Sebab dia kata, "Tapi ustaz tu kata." Ayat ni kan, ustaz tu kata. Ada ustaz kata. Kita kata qala Allah qala Rasulullah. Ustaz tu kata. Macam saya ingat dulu ada seorang ustazah kot. Dia kata apa? Ditanya soalan berkenaan dengan cabut bulu kening untuk wanita. Tapi banyak orang perempuan buat benda ni. Dia kata ni, dia kata ditanya soalan, "Apakah hukum mencabut bulu kening?" Tu dia jawab. Sama sekarang buka internet ada lagi jawapan tu. Pasal blog dia tak tutup. So soalan dia berbunyi, "Adakah halal?" Ustazah ni jawab, "Mencabut bulu kening adalah haram." Kan? Dalam hadis Nabi SAW, Nabi melaknat dan sebagainya. Namun, tetapi, jika ia dibuat untuk mencantikkan diri untuk suami, maka tak mengapa. Ha? Tentu faham tak macam mana? Dah sebut Nabi kata laknat, haram. Tiba-tiba datang, "Tapi, kalau buat untuk suami, tang mana pula?" Sebab dalam hadis Nabi SAW, seorang wanita datang jumpa minta hadis yang tajuk mencantumkan rambut. Dia datang sekali dengan lafaz minta cabut bulu kening. Yang seorang wanita ni anak dia pernah terbakar. Jadi pada malam perkahwinan, mak dia ni minta izin kepada Nabi untuk cantumkan rambut anak dia supaya jadi panjang, jadi nampak elok balik. Nabi kata tak boleh, tak benarkan. Walaupun sementara, untuk siapa dia cantikkan? Untuk suami dia. Ini bahaya sebabnya kita kata, tapi lah, ustaz, ustazah ni kalau cakap Allah ya. Ini masalah dia. Sebab tu kenapa jangan jadikan alasan benda ni memang Nabi haramkan tapi ustaz saya kata halal. Ini kena berjaga eh. Sebab tu taklid pada orang alim ataupun ahli ibadat sangat-sangat dahsyat zaman sekarang ni. Memang orang alim-alim lah, tapi bukan alim dia, jadi mengubah hukum. Dia patut dia alim, dia ajar kita apa yang Nabi sabdakan, apa yang Allah Ta'ala firmankan, apa kefahaman yang para sahabat terima. Bukan dia bawa dengan idea baru yang bertentangan dengan firman Allah Ta'ala dan sabda Nabi, atau dengan apa yang dibawa oleh para sahabat Nabi SAW. Ini kena faham ya. Okay. Jadi itu dimaksudkan bila haramkan yang halal, halalkan yang haram, itu hak mutlak Allah Ta'ala. Dan ini berlaku taklid buta kepada pendeta apa kepada orang alim dan juga ahli ibadat. C, yang ketiga, mentaklid pemimpin, raja dan pembesar. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 66-68. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Yauma tuqallabu wujuhum finnar. Hari di mana dibolak-balikkan muka mereka di atas api neraka. Yaquluna ya laitana ata'ana Allah wa ata'ana rasula. Mereka berkata, alangkah baiknya kalau kami dahulu taati Allah dan kami taati Rasul. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana. Dan mereka berkata, wahai Tuhan kami, kami telah taati pembesar-pembesar kami, pemimpin-pemimpin kami, ketua-ketua kami dan kubara anak pembesar-pembesar kami. Fa adalluna sabila, lalu mereka sesatkan kami jalan. Rabbana, wahai Tuhan kami, atihim bi'afainil azab, datangkan mereka dua kali ganda azab. Wal anhum la'nan kabira, dan laknat mereka dengan laknat yang besar. Tapi orang ni berdoa dalam neraka. Ini antara doa-doa yang tak usah diamalkan. So, sebab tu dalam doa-doa Quran, bukan semua awak boleh baca. Ini antara doa ahli neraka minta supaya digandakan azab kepada orang menyesatkan dia. Tapi okey, konsep dalam perkara ni, ini pun sama juga kes yang sering berlaku dalam masyarakat. Kerana sifat suka bangau-bangau tau, bangau-bangau. Dia tanya, kenapa kurus? Kan? Ikan tak timbul. Ikan kenapa tak timbul? Rumput panjang. Rumput kenapa panjang? Kerbau tak makan. Kerbau kena tak makan? Kan dia, okey, bangau-bangau. Masyarakat Islam kita di Malaysia ni pun macam tu juga. Sering berlaku contohnya dalam perkara-perkara yang haram atau tak elok. Ada yang sering berkata, ialah haram tapi kerajaan benarkan. Kerajaan bagi. Kan mufti ada. Kan sekian ada. Takkan orang tak tahu. Okey, ini masalah dia. Bila orang tu buat salah, bahkan ada orang pula dia kata apa? Dah ada jawatan kuasa fatwa kebangsaan. Kau tak cakap apa tu, bolehlah tu. Yang lebih best lagi adalah, kalau diorang bagi salah, diorang tanggunglah. Yang makannya awak, yang tanggungnya diorang. Awak melantak kan benda ni, saham haram tu. Kan awak melantak. Tapi ada orang kata boleh. Diorang kata boleh. Okey, dengar sini. Kesalahan yang berlaku daripada pihak kerajaan bukan menghalalkan anda untuk buat benda yang haram. Faham tak? Kalau dibenarkan sekalipun benda berkenaan tak elok, kerajaan izinkan, ia bukan dalil untuk awak boleh buat benda berkenaan dan tak ada, dan tanggungan dosa diorang tanggung. Sebab siapa suruh benarkan? Ah, ini masalah. Sebab tu kenapa dalam konsep ayat tadi, orang yang masuk neraka nanti dia akan kata, aduhai, alangkah baiknya kalau kami taati Allah, taati Rasul. Dan mereka berkata, wahai Tuhan kami, kami taati pembesar, pemimpin-pemimpin kami, pembesar-pembesar kami, lalu kami, mereka sesatkan kami jalan. Ha, pasal okay, pemimpin yang sesat, dia akan tanggung kesesatan dia. Awak yang buat jahat, salah, awak tanggung kesalahan awak. Mana boleh awak kata pemimpin jahat, maka awak follow dia, awak selamat. Mana biar dia tanggung semua dosa kita. Tak, tak ada. Maka zaman kita sekarang macam banyak benda yang saya perhatikan, bila katakanlah jatuh pemimpin yang zalim, jatuh, orang lain macam happy. Soalnya macam dosa dia telah dicurahkan habis. Tahu macam flash kan? Kalau apa, najis terkumpul kat flash tu, bila tarik sekali, jatuh je kerajaan tu, macam semua najis tu terflash. Ini gambaran yang tak sedap bunyi. Tapi jangan bayangkan kita makan lagi. Tapi nak cerita kan, banyak orang menyangka bahawa bila tukar pemimpin daripada jahat kepada baik dan sebagainya, maka pemimpin jahat tadi akan pergi dengan dosa, pemimpin baik datang dengan pahala. Tuan-tuan tahu tak, setiap kita menanggung akan masalah perbuatan kita. Kan, kul nafsin bima kasabat rahinah, semua jiwa dengan sebab apa dia kerjakan, dia akan tergadai, bukan dengan sebab kerja orang lain. Sebab tu anda tak boleh nak salahkan pemimpin terjahat, dia tanggunglah, memang tanggung. Macam para tu para sahabat Nabi yang salam ketika zaman di mana apa pemerintahan apa yang apa yang ada pemimpin paling perang seperti apa Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, zalim, jahat. Tapi diorang bukan jadikan alasan untuk mereka, tak apalah jahat ni tanggung kat dia semua. Kan? Dia jahat, dia kena apa kejahatan dia. Kita salah, kita kena kesalahan kita. Sebab tu tak boleh kita follow, katakanlah benda tak dibenarkan tapi kerajaan benarkan. Tak, walaupun kerajaan benarkan, dia tetap haram. Tak kira poco-poco ke kan? Banyak apa-apa senang robek, jantan betina, campur-campur, diluluskan oleh kementerian. Walaupun diluluskan, haram tetap haram. Dan awak jangan follow pula, saya lompat-lompat juga sebab apa? Dah, diorang suruh buat, kita buatlah. Nanti diorang tanggunglah dosa kita. Tak. Awak ada pilihan kat situ untuk tidak serta. Kenapa awak serta juga? Sebab tu kena faham, kesesatan yang berlaku daripada pemimpin bukannya menjadi alasan untuk anda buat benda salah tadi, betul. Itu masalah dia kata. Itu masalah dia. Sebab tu dalam surah Ahzab, orang yang masuk neraka nanti akan berdoa minta supaya pemimpin dia atau pembesar dia dikenakan dua kali ganda azab. Namun begitu, diorang tetap dalam neraka. Tetap dalam neraka, dibolak-balikkan muka atas api neraka. Bukannya dilepaskan dengan kejahatan orang lain. Sebab tu kenapa ikutan kepada pembesar. Jadi, tiga taklid. Atuk nenek, orang alim dan juga ahli ibadat, dan juga pembesar-pembesar atau pemimpin. Yang mana kita kata sering menjadi alasan manusia ni kata dia sesat ikut sebab ni, sebab ni, sebab ni. Tapi kita kata ketiga-tiga benda ni adalah tercela dan bahkan tidak menjadi alasan yang munasabah depan Allah Ta'ala nanti. Dia kata di antara hati taklid ni adalah pergantungan ahli jahiliah kepada kebiasaan, adat dan warisan masyarakat yang dinukilkan oleh orang ramai, generasi demi generasi, yang akan membawa kepada taklid buta, terkurung akal daripada kajian dan pemerhatian. Kerana itu apabila datang Nabi SAW dengan tauhid, kan, orang ramai merasa pelik dan mereka mengingkari perkara berkenaan. Surah Sad ayat kelima, Allah kata orang musyrikin kata, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadha la syai'un ujab. Adakah dia Muhammad ni nak jadikan tuhan-tuhan yang banyak satu tuhan? Ini adalah perkara ajaib. Ini adalah perkara ajaib. Diorang dah biasa sembah banyak tuhan, tiba Muhammad SAW ajak mereka sembah satu tuhan saja. Oh, mereka masalah. Walaupun mereka tahu Ibrahim tak pernah jadi musyrik. Kalau tanya balik kan, Ibrahim je orang tahu. Ibrahim dia tak menyembah selain Allah Ta'ala. Sebab tu Nabi sering ceritakan kisah Ibrahim kepada mereka, sebab mereka keturunan Ibrahim dan Ismail. Jadi bila mereka asyik sembah dan sebagainya, dari Nabi hujah, diorang marah. Sebab tajuk Nabi SAW bawa tadi sebenarnya itu yang asal, tapi dah terbiasa dengan atuk nenek mereka buat turun-temurun. Akhirnya mereka kata apa? Dan adakah dia nak jadikan Tuhan yang banyak Tuhan yang satu? Ini adalah perkara yang ajaib. Nah, ini kita kata menjadi asas kepada perkara berkenaan. Jadi kita buat dua sesi hari ini insyaAllah. Lepas isyak sambung balik, jangan lari. Kita bagi solat dulu sebab kita nak bagi peluang pada saudara-saudara kita yang tak ikuti kelas, yang datang untuk solat berjemaah. Bahkan di Masjid Nabawi pun dan Masjid Haram buat macam tu. Buat kelas tapi solat kita buat terus. Kemudian sambung balik, lepas tu terpulang. Kalau saya boleh terti, hilang. Kelas ni akan hilang separuh. Baik, kita bagi dulu. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.